dan hanya bisa tersenyum menikmati indah cinta tulus darimu meski jarak memisahkan langkahku kau tetap sempurna dan berarti bagiku kini ku sadari penantianku hanya padamu meskipun ku jauh ku tetap mencintai.